الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، فهذه مجالس نتدارس فيها جملة من آية الكتاب العزيز وأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم في باب توحيد العبادة، سعيا منا للقيام بحق ربنا علينا، وسعيا لتحقيق الغاية من خلقنا، وطلبا لأحب العلوم إلى الله تبارك وتعالى وأجلها وأشرفها، وطلبا منا لزكاء نفوسنا وصلاح قلوبنا واستقامة سريرتنا، وتحقيقا لهذا الواجب الذي هو أعظم واجب علينا، إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وما يتبع ذلك من لوازم ومقتضيات، ومنها الدعوة إلى هذا الحق العظيم، الدعوة إلى حق ربنا تبارك وتعالى، وأن يكون هذا المقصد في حياتنا هو أكبر همنا. كيف نحقق توحيد الله تبارك وتعالى، وكيف نقوم بواجب الدعوة إليه، وهل نحن حقا ملتزمون بمنهاج السلف وإمامهم صلى الله عليه وسلم الذي كان التوحيد هو أكثر ما يدعو إليه صلى الله عليه وسلم، فكل دعوة تقصر في التوحيد فيفوتها من بركات دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وكمال التأسي به بقدر تقصيرها في الدعوة إلى التوحيد، وبقدر تقصيرنا في تحقيق التوحيد والقيام بلوازم هذا التوحيد نبتعد، نسأل الله السلامة، عن العبودية الحقة التي أرادها الله منا. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم من فضله العظيم، فإن خزائنه ملأ، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا بمدارسة هذا العلم أكمل أجر يؤتيه الله لعبد أحب توحيده وأقبل على أحب العلوم إليه تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قوم مسلمين المسلمات رحمني ورحمكم الله، setelah beliau memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa kepada Allah azza wa jalla dan berlindung kepadanya agar jangan sampai kita mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang kita ketahui, dan meminta ampun kepada Allah azza wa jalla dari hal-hal syirik-syirik yang tidak kita ketahui. Kemudian juga beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menambah ilmu kita. Beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, majlis kita ini dengan izin Allah kita akan mempelajari beberapa ayat dari kitabullah maupun dalam dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tauhidul ibadah. Semuanya itu tujuan kita untuk melaksanakan hak Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib kita tunaikan sebagai hamba. Semuanya itu juga kita laksanakan bagaimana kita mewujudkan tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Kita menuntut ilmu yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling tinggi nilainya. Semuanya itu juga guna kita mencari kesucian diri kita dan kebaikan hati kita serta keistiqomahan hati yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan dan mewujudkan kewajiban yang mana dia merupakan kewajiban yang paling agung, yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah, mengesakan dia dalam ibadah dan apa-apa yang berkaitan dengannya berupa lawazim, hal-hal yang harus dilaksanakan, wa muqtadayat, berupa tuntutan-tuntutan dari tauhid al-ibadah. Kemudian kita mengajak umat ini, mengajak manusia kepada tauhid yang agung sebaik mungkin. Kemudian para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tujuan yang agung Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita adalah untuk beribadah. Bagaimana caranya mewujudkan tauhidullah subhanahu wa ta'ala? Bagaimana kita menegakkan tauhidullah subhanahu wa ta'ala? Apakah kita sudah benar-benar konsisten mengikuti manhaj salaf, mengikuti imamnya salaf, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dakwah beliau, bahkan kebanyakan dakwah beliau adalah mendakwahkan umat, mengajak umat kepada mengesakan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, seluruh dakwah yang mengentengkan perkara tauhid, maka seperti itu pula, maka seukuran dia mengentengkan tauhid, dia akan mendapatkan keberkahan. Sedikit dia memperhatikan tauhid, maka keberkahan akan sedikit diraih. Kemudian para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seberapa kita mempelajari tauhid, mengimani tauhid, menegakkan tauhid, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dituntut oleh tauhid, maka seperti itu pula ukuran kita menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah azza wa jalla yang maha agung agar Allah memberikan kita pahala yang besar dari mempelajari tauhid ini. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang besar atau pahala yang sempurna bagi yang mempelajari tauhid ini sebaik-baiknya. Sebab tauhid merupakan ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadzal kitab alladhi bayna aydikum mushtamilun ala 41 baban. كل باب منها مشتمل على آيات وحديث سنمر عليها إن شاء الله ببيان مقاصدها، ليس تفسيرا لحروفها وإنما بيان المقصود من الآية بما يخدم هذا العلم، علم التوحيد، وبما يخدم الترجمة، العنوان المعنون على كل جملة من هذه الأدلة. الباب الأول باب أقسام التوحيد الثلاثة، توحيد العبادة، توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. قبل أن نشرع في هذه الآيات التي أوردت تحت هذا الباب، لابد أن نعرف التوحيد بالمعنى العام. التوحيد يطلق بالمعنى العام إطلاقا عاما ويطلق بالمعنى الخاص. فهو بالمعنى العام لابد أن يشمل على جميع ما يجب لله تبارك وتعالى من توحيد أو على ما على جميع حقوق الله تبارك وتعالى أو عبارة أخرى على جميع خصائص الله تبارك وتعالى. فالتوحيد بالمعنى العام إفراد الله بما يختص به، يجب أن يفرد الله صحيح. هذا مورد التوحيد، التوحيد يختص بخصائص الله تبارك وتعالى. يعني إذا صرف أمر من الأمور لمخلوق أي أمر، متى يكون شركا؟ إذا كان هذا الأمر من خصائص الله، إذا لم يكن من خصائص الله فلا بأس في صرفه إلى المخلوق، وسيأتي معنى الأمثلة الآن عند ذكر أقسام التوحيد. فتعريف التوحيد بالمعنى العام إفراد الله بما يختص به. نظر أئمة الإسلام أجمعون، نظروا في آي الكتاب وحديث السنة فوجدوا جميع خصائص الله ترجع إلى ثلاثة أبواب لا تخرج عنها، كل خصيصة من خصائص الله، كل حق من حقوق الله لن يخرج عن أحد ثلاثة أبواب. الباب الأول أفعال الله، الباب الثاني أسماء الله وصفاته، الباب الثالث العبادة. ومن هنا جعلوا أقسام التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو إفراد الله تبارك وتعالى بأفعاله المختصة به. هذه التعاريف لا بد من حفظها، لا بد من فهمها ومن حفظها. يعني أي فعل يختص الله به فيجب أن نفرد الله به، نعتقد أنه لا يفعل هذا الفعل إلا الله. مثل الخلق من العدم، الله هو الذي يخلق من العدم. المخلوق قد يصير أمرا خلقه الله من صفة إلى صفة، هذه طاولة أو هذا كرسي، كان خشبا خلق الله الخشب، هو الذي تبارك وتعالى ابتدأ خلق هذه المادة، فجاء المخلوق فحول الخشب، أعمدة الخشب إلى كرسي وإلى طاولة. أما الخلق من العدم فهذا لا يقدر عليه إلا الله. فمن اعتقد في مخلوق أنه يخلق من العدم فقد أشرك شرك الربوبية والعياذ بالله. كذلك تدبير الكون، لا يدبر الكون إلا الله تبارك وتعالى. من اعتقد في أحد أنه يدبر الكون فقد أشرك شرك الربوبية. وهكذا في سائر خصائص الله في الأفعال، مثل هداية التوفيق. هداية التوفيق فعل من أفعال الله، من خصائص الله في الأفعال. من اعتقد في أحد أنه يهدي هداية التوفيق فقد أشرك شرك الربوبية. طيب هداية الدلالة، هداية الدلالة ليست من خصائص الله. فمن اعتقد في أحد أنه يهدي هداية الدلالة فلا نقول إنه أشرك، لا يجوز أن نقول إنه أشرك، بل الله عز وجل وصف نبيه بأنه يهدي هداية الدلالة، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. أما هداية التوفيق فلا، إنك لا تهدي من أحببت. إذن توحيد الربوبية يتعلق في ماذا؟ يتعلق في خصائص الله في أفعاله، هذا الذي يختص به أو يتعلق به توحيد الربوبية. الإحياء والإماتة فعل من أفعال الله يختص الله به، لا يحيي ولا يميت إلا الله. من اعتقد في أحد أنه يحيي أو يميت فقد أشرك شرك الربوبية والعياذ بالله. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kitab yang ada di tangan antum semua ini mencakup bab-bab kemudian mencakup ayat-ayat Al-Quran yang mana jumlah babnya adalah 41 bab dan setiap bab mencakup ayat-ayat Al-Quran kemudian hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu di sini kita tidak akan membaca huruf per hurufnya, kalimat per kalimatnya, tetapi yang ingin kita ambil adalah apa kandungan yang terdapat di dalam ayat-ayat tersebut kemudian hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab yang pertama adalah aqsamu tauhidus salasah, macam-macam pembagian tauhid yang tiga. Sebelum kita masuk menjelaskan ayat-ayat maupun hadis-hadis, mesti kita mengetahui apa definisi tauhid secara umum. Kemudian ketahuilah tauhid dimaknai ada makna secara umum, ada pula makna secara khusus. Makna secara umum adalah mencakup apa yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau seluruh yang wajib berupa hak-hak Allah atau kekhususan-kekhususan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka makna tauhid artinya secara umum adalah mengesakan Allah dengan seluruh hak-hak Allah dan kekhususan-kekhususan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dia makna dari tauhid, sumber dari tauhid, yaitu yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Maka apabila dipalingkan suatu perkara, satu masalah yang merupakan hak Allah dan kekhususan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada selain Allah, maka ini masuk dalam syirik dalam ibadah atau syirik dalam tauhidullah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apabila sesuatu itu merupakan kekhususan Allah, maka tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Adapun kalau suatu perkara Allah Subhanahu wa Ta'ala miliki, hambanya juga memiliki, atau selain Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki, kalau dipalingkan kepada selain Allah, belum tentu jatuh dalam kesyirikan. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'immatul Islam, imam-imam Islam memandang di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adanya kekhususan-kekhususan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kekhususan tersebut, keistimewaan tersebut tidak dimiliki oleh siapapun. Ini kembali kepada tiga khasa'is, tiga hak yang mana tidak keluar dari tiga perkara. Yang pertama adalah af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan yang ketiga adalah al-ibadah. Dari sinilah para ulama kita membagi tauhid itu menjadi tiga: tauhidur rububiyah, tauhidul asma'us sifat, kemudian tauhidul uluhiyah. Poin pertama yaitu ar-rububiyah, mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seluruh perbuatan yang khusus milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Maka apapun perbuatan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memilikinya, maka wajib diesakan hanya untuk Dia saja. Maka barang siapa yang meyakini ada yang bisa berbuat seperti perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, maka dia jatuh dalam syirik. Mana dia? Menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kita katakan makhluk bisa menciptakan, tetapi hakikatnya merubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lainnya. Kita ambil contoh, meja ini atau kursi ini asalnya adalah berangkat dari kayu. Yang mengadakan kayu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun makhluk hanya merubah bentuknya, merubah rupanya, merubah warnanya. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia menciptakan dari ketiadaan menjadi ada. Maka ini adalah khususiat, kekhususan dan keistimewaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala miliki semata. Oleh karena itu para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka barang siapa ya'taqid, berkeyakinan menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, dimiliki oleh selain Allah, jatuhlah dia dalam kesyirikan. Contoh lain, tadbirul kaun, mengatur alam semesta ini. Tidak ada yang bisa mengaturnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang meyakini ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mengaturnya, maka jatuh pula dia ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula dalam semua kekhususan Allah, dalam semua hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh diyakini selain Allah Subhanahu wa Ta'ala memilikinya. Contoh lain, hidayah untuk taufiq, hidayah untuk memegang teguh kebenaran, menerima kebenaran. ini merupakan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita meyakini ada selain Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa menjadikan orang menerima kebenaran, bisa menerima yang hak selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka jatuhlah dia ke dalam asyirku billah azza wa jalla. Kemudian yang kedua ada namanya hidayatul dalalah. Kalau hidayatul dalalah menunjuki orang kepada kebenaran, tidak ada konsekuensinya, tidak ada keharusannya menerima, hanya menunjuki, maka ini Allah subhanahu wa ta'ala menunjuki. Demikian juga selain Allah subhanahu wa ta'ala menunjuki, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la tad'u wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim, sesungguhnya engkau menunjuki manusia ini kepada jalan yang lurus. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memilikinya, maka tidak dikatakan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda yang berkaitan dengan hidayatul taufiq, hidayah untuk menerima kebenaran tersebut, Allah azza wa jalla telah sebutkan di dalam Al-Qur'an, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ya Muhammad, engkau tidak bisa memberi hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang kamu cintai, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah bagi siapa yang dia kehendaki. Maka af'al, perbuatan-perbuatan ini merupakan kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala, hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara contoh yang lain, di samping menciptakan, memberikan hidayatul taufiq, yaitu al-ihya wal-imata, menghidupkan maupun mematikan. Tidak ada yang bisa menghidupkan, tidak ada yang bisa mematikan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang meyakini ada selain Allah subhanahu wa ta'ala bisa menghidupkan dan bisa mematikan, jatuhlah dia dalam syirik rububiyah. Nomor الثاني أو القسم الثاني أقسام التوحيد, توحيد الأسماء والصفات, وهو إفراد الله تبارك وتعالى بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى. فكل اسم من أسماء الله ثبت له وكان خاصا به فلا يجوز أن يسمى به المخلوق, مثل الله, الرحمن, الخالق, الرزاق. هذه الأسماء لا يجوز أن يسمى بها أحد من المخلوقين, سواء بأل التعريف أو بدون أل التعريف. بقية الأسماء, الرحمن, الرحيم, كثير من أسماء الله, الكريم, الحليم, هذه مثلا, هذه الجملة من أسماء الله يجوز أن يسمى بها المخلوق, متى؟ بدون أل التعريف. حليم يجوز, رحيم, كريم, لا بأس في هذا. أما بأل التعريف فالحليم هو الله, لا يجوز أن يسمى الحليم إلا الله, ولا يجوز أن يسمى الرحيم إلا الله, والكريم كذلك إلا الله, وأسماء كثيرة على نحو هذا. كذلك صفاته تبارك وتعالى, صفاته له من الصفات تبارك وتعالى المثل الأعلى. قد يتصف المخلوق ب أصل الصفة, هذا حي, المخلوق حي قبل أن يموت, هو حي, لكن الله تبارك وتعالى له الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال, فيختص الله تبارك وتعالى بكمال هذه الصفة. ومن الصفات ما لا يوصف إلا الله بها, مثل رب العالمين, هذه وصف لله عز وجل راجع للربوبية صحيح, لكنه وصف لله عز وجل. أو ربما من ذلك أيضا هو على كل شيء قدير, هذا وصف لله, نصف الله به, لكنه لا يجوز أن يوصف أحد من المخلوقين به ولو بأصله, فلا يوجد من هو على كل شيء قدير إلا الله, ولا يوجد من هو على كل شيء بكل شيء عليم إلا الله, ولا يوجد رب للعالمين إلا الله تبارك وتعالى. فيجب أن نفرد الله تبارك وتعالى بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى, وتفاصيل هذا العلم كثيرة, توحيد الأسماء والصفات, وحري بالمسلم أن يعتني بضبط قواعد هذا العلم. ومن أحسن الكتب كتاب القواعد المثلى للعلامة ابن عثيمين رحمه الله. النوع الثالث من أنواع التوحيد, توحيد العبادة, وهو موضوع بحثنا إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. كل ما ثبت أنه عبادة فيجب أن نفرد الله به. هذا تعريف توحيد العبادة أو مقصود توحيد العبادة. في هذا الباب الأول ذكرت جملة من الآيات، كل فقرة منها اشتملت على أقسام التوحيد الثلاثة. قال وقول الله تعالى قطع سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. سورة الفاتحة اشتملت على أقسام التوحيد الثلاثة. كيف ذلك؟ الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، هذا تعريف الحمد. فلما نقول الحمد أي كل المحامد لله أي خاصة بالله، إذا كانت كل المحامد خاصة بالله فهذا توحيد الأسماء والصفات، فهو الذي له كل المحامد. إذا كان له جل وعلا كل المحامد فهو الذي له جميع الكمالات وينزه عن جميع النقائص، هذا توحيد الأسماء والصفات. رب العالمين أي رب كل شيء، العالمون هم كل من سوى الله فهو ربهم تبارك وتعالى، والرب هو الخالق المالك المدبر، هذا توحيد الربوبية. الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله معرفان بألف، هو الرحمن وهو الرحيم الذي له الرحمة الكاملة الواسعة جل وعلا ويختص بذلك، فتضمنت إثبات اسم الرحمن واسم الرحيم وصفة الرحمة لله تبارك وتعالى التي لا تشابهها رحمة، فرجع ذلك إلى توحيد ماذا؟ الأسماء وصفة. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين أي نخصك بالعبادة ونخصك بالاستعانة، وهذا توحيد الألوهية. والاستعانة فرد من أفراد العبادة، الاستعانة عبادة فهي نوع من أنواع العبادة، أي نخصك بالعبادة والاستعانة. والآيات التي تليها كلها اشتملت على أنواع التوحيد. قال وقوله جل وعلا رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا توحيد ماذا؟ الربوبية. فاعبده واصطبر لعبادته. فاعبده عندنا قاعدة، كل أمر بالعبادة في القرآن فهو أمر بتوحيد العبادة. لماذا؟ لأن الخلاف أو الخصومة بين الرسل وأقوامهم كانت في ماذا؟ في توحيد العبادة وليس في العبادة، لأنهم كانوا يعبدون الله، إنما وقع الإشكال لهم أين؟ بأنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون غير الله، فأرسل الله الرسل لئلا يعبد إلا الله. فاعبده أي فوحده. هل تعلم له سميا نظيرا أو مثيلا؟ وهذا توحيد ماذا؟ أسماء الصفات. الآية التي تليها هو الحي هو الذي له الحياة الكاملة التي لا تشبه حياة، هذا توحيد الأسماء والصفات. لا إله إلا هو توحيد العبادة، كلمة توحيد. فادعوه مخلصين له الدين، توحيد العبادة كذلك. الحمد لله رب العالمين، الحمد أسماء وصفات، رب العالمين توحيد الربوبية. هذه الآيات حري بالمسلم أن يحفظها، أن تكون في ذهنه، أن تكون ماثلة في ذهنه، لأنها جمعت كل أنواع التوحيد، وهذا قليل أن تكون آية واحدة اشتملت على أنواع التوحيد. قال بعد ذلك قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. قل أتعبدون من دون الله إنكار عليهم أن يعبدوا غير الله. هذا يعود لتوحيد العبادة. ينكر عليهم الشرك في ماذا؟ في العبادة. إذن يجب أن يفرض الله في العبادة. ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع. الضر والنفع من أفعال الله تبارك وتعالى. الذين تعبدونهم لا يملكون لكم ضرا ولا نفعا. إذن من الذي يملك لكم الضر والنفع؟ الله عز وجل. هذا يرجع إلى توحيد الربوبية. يعني الذي يختص بضركم ونفعكم من؟ الله. وهذا توحيد الربوبية. والله هو السميع العليم. والله هو، وهنا هو ضمير فصل يفيد الحصر. والله هو السميع العليم، فلا ثم فلا يوجد السميع العليم إلا هو. هذا يرجع إلى ماذا؟ توحيد الأسماء والصفات. حقيقة أنا أحب إذا بالإمكان في المجلس القادم الإخوة الذين يتكلمون العربية يجلسون عن هنا عن اليمين، حتى أجد يعني تفاعل في العربية. يعني الذين يعرفون يفهمون العربية يجلسون عن يميني هنا في المجلس القادم، بارك الله فيك. والحديث للجميع، لكن هذا حتى يعني يكون أحسن إن شاء الله، بارك الله فيك. فهذه الآيات، جميع هذه الآيات مشتملة على أقسام التوحيد الثلاثة. هذا هو الوقت يمضي سريعا. حاضرين رحمة الله سبحانه وتعالى. Yang kedua adalah tauhid al-asma wa sifat. Itu mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan seluruh nama-namanya yang sangat indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Maka seluruh nama Allah subhanahu wa ta'ala yang khusus baginya, maka tidak boleh diberikan kepada seorang pun dari makhluk ini. Seperti Allah Ar-Rahman, Al-Khaliq, Ar-Raziq, tidak boleh memberikan nama ini kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ini merupakan khususiat Allah subhanahu wa ta'ala, milik Allah subhanahu wa ta'ala semata. Entah itu tanpa menggunakan alif lam atau menggunakan alif lam, tetap tidak diperbolehkan. Karena ini merupakan khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun nama-nama yang lain seperti Ar-Rahim, Al-Karim, Al-Alim dan semisalnya, ini adalah nama-nama yang boleh diperuntukkan kepada makhluk dengan syarat tidak menggunakan alif lam. Halim, Karim. Adapun menggunakan alif lam, Al-Halim, Al-Karim, ini semata untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tidak boleh diberikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang maha tinggi. Terkadang seorang makhluk memiliki sifat atau pokok sifat seperti apa yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti apa? Contoh al-hay atau hayyun, hidup. Yang mana tentu kehidupan Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah akan sama dengan kehidupan makhluk. Kehidupan makhluk diawali dari ketiadaan, kemudian diakhiri dengan kematian. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala baginya la hayatul kamilah, kehidupan yang maha sempurna, yang tidak diawali oleh ketiadaan dan tidak diakhiri dengan kematian. Demikian pula sifat-sifat yang lainnya. Kemudian diantara sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak boleh diberikan kecuali hanya kepadanya adalah Rabbul Alamin atau ala kulli syai'in qadir. Ini merupakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak boleh disifati seorang pun dari makhluknya. Karena apa? Tidak ada di dunia ini ala kulli syai'in qadir yang kuasa atas segala-galanya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada juga yang menguasai Rabb alam semesta ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajib kita mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam al-asma wa sifat. Mengenai perincian hal ini sangat banyak, sudah dijelaskan oleh para ulama kita amat layak bagi para penuntut ilmu, bagi seluruh kaum muslimin untuk memperhatikannya, untuk mengetahui kaidah-kaidahnya. Dan kitab yang paling bagus dalam Tauhidul Asma wa Sifat adalah apa yang telah ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, itu kitab beliau Al-Qawaidul Mutlaq. Kemudian tauhid yang ketiga, Tauhidul Ibadah atau Tauhidul Uluhiyah, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam bentuk ibadah. Apapun bentuk ibadah itu wajib hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan inilah dia maksud dari Tauhidul Ibadah. Perhatikan para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kitab yang ada di hadapan kita, bab yang pertama, yaitu disebutkan tentang Tauhidul Thalathah, tauhid yang tiga, Rububiyah, Uluhiyah, Al-Asma wa Sifat. Lalu dibawakan ayat yang pertama di sini, Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Perhatikan ayat-ayat ini, seluruh ayat ini mengandung tiga macam tauhid. Yang mana sangat sedikit ayat-ayat Al-Quran yang mencakup tiga tauhid dalam satu ayat itu. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ini ayat, surat ini atau ayat ini mengandung tiga macam tauhid. Alhamdu, segala puji. Ini adalah menyebut kebaikan-kebaikan yang kita puji dibarengi dengan mencintainya dan mengagungkannya. Seluruh macam bentuk pujian itu semata-mata khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, apabila pujian ini khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, maka masuklah dia dalam bab Tauhidul Asma was Sifat. Kemudian, para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam Tauhidul Asma was Sifat, menetapkan seluruh macam bentuk kesempurnaan sifat itu hanya milik Allah, dan Allah Subhanahu wa taala kita sucikan dari naqais, segala bentuk kekurangan. Kemudian Rabbil Alamin. Al-Alamin adalah Rabb semesta alam, seluruh selain Allah Subhanahu wa taala dikatakan Al-Alamin. Yang namanya Rabb adalah Al-Khaliqul Mudabbir, yang menciptakan dan mengatur. Kemudian tentu ini masuk dalam tauhid Ar-Rububiyah. Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahmanur Rahim ini ma'rifat dibarengi dengan alif lam. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang keduanya adalah mengandung dua nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman Ar-Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sekaligus mengandung sifatur rahmah, sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita mengambil ini adalah bagian dari tauhid al-asma was sifat. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kami khususkan Engkau dalam segala macam bentuk ibadah, dan kami minta pertolongan hanya kepadamu. Dan ini masuk dalam tauhid al-ibadah atau tauhid al-uluhiyah. Al-isti'anah, minta bantuan, minta pertolongan, ini adalah ibadah. Macam-macam dari atau bentuk-bentuk dari al-ibadah atau tauhid al-uluhiyah. Kemudian ayat berikutnya ya, juga mencakup tiga macam tauhid. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbus samawati wal ard. Rabbus samawati wal ard, Rabbnya tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi. Ini adalah tauhid ar-rububiyah. Kemudian fa'budhu, beribadahlah kepadanya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di dalamnya tauhid al-uluhiyah atau tauhidul al-ibadah. Perhatikan, kita memiliki kaidah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita. Seluruh ayat yang bunyinya adalah ibadah, maka ketahuilah maknanya adalah at-tauhid, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh macam bentuk ibadah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, hal ta'lamu lahu samia? Apakah engkau mengetahui Allah Subhanahu wa taala punya sekutu, punya tandingan, punya keserupaan? Tentu tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini tauhid al-asma was sifat. Kemudian ayat berikutnya, huwal hayyu la ilaha illahu, huwal hayyu, dialah yang maha hidup, kehidupan yang maha sempurna, yang tentu tidak akan sama dengan kehidupan apapun. Maka di sini adalah tauhid al-asma was sifat. Kemudian la ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali dia. Ini adalah kandungannya tauhidul ibadah. Fad'uhu. Ya. Fad'uhu mukhlishina lahuddin. Berdoalah kepadanya, beribadahlah kepadanya mukhlishina lahuddin dengan mengikhlaskan segala macam bentuk ibadah, segala macam bentuk apa yang diperintahkan dalam agama ini. Maka di sini perintah untuk beribadah kepada Allah tauhid al-uluhiyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh sifat atau puji sifat-sifat yang terpuji dibarengi dengan mencintainya dan mengagungkannya. Di sini adalah tauhid al-asma was sifat. Kemudian rabbul alamin, rabb semesta alam, ini adalah tauhid ar-rububiyah. Dan tentu seluruh ayat ini kandungannya adalah tiga tauhid. Rububiyah, uluhiyah, al-asma' was-sifat. Kemudian yang berikutnya, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul ata'buduna min dunillah ma la yamliku lakum dharran wala naf'a wallahu was-sami'ul 'alim." Qul ata'buduna min dunillah. Ini pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala. Katakan kepada mereka, apakah kalian menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Pengingkaran dari Allah kepada orang-orang musyrikin yang menyembah selain Allah. Artinya Allah Azza wa Jalla mengingkari syirik. Ketika Allah mengingkari syirik, berarti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepadanya. Kemudian, la yamliku lakum dharran wala naf'a. Yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki dharran wala naf'a. Tidak bisa kasih mudarat, tidak bisa pula kasih manfaat, tidak bisa pula tolak mudarat. Yang namanya dharr wa naf', mudarat dan manfaat ini merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau perbuatan Allah, maka masuklah dia dalam tauhid ar-rububiyah. Yang mana hanya dia yang memberikan manfaat, hanya dia yang memberikan mudarat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu huwas samiul alim. Dialah Allah huwas samiul alim. Allah huwa, dialah Allah. Ini huwa ini fasal, sebagai pemisah. Yufidul hasar, yang kandungannya, yang maksudnya adalah al-hasar, menghususkan, tidak memberikan jalan kepada yang lainnya. Dengan demikian, hanya Allah Subhanahu wa taala as-sami'ul alim, yang maha mendengar lagi maha mengetahui, yang mendengar segala-galanya, yang mengetahui segala-galanya. Maka di sini terdapat tauhid al-asma was-sifat. Nah. Kemudian Syekh minta pertemuan yang akan datang yang punya modal bahasa Arab sebelah kanan. Ya, yang tidak punya modal bahasa Arab sebelah kiri. Ya. Tapi ini apa namanya? Ya, ini supaya semangat belajar, kata beliau. Jadi artinya Syekh supaya bisa tafaul, ada timbal balik. Ya. Jadi ini untuk semua ini para jamaah. Jadi nanti kalau ada pertanyaan bahasa Arab dilempar ke sebelah kanan. Ya. Kalau dilempar ke sebelah kiri, saya yang nyampaikan. Jazakumullah. Al-bab ats-tsani babu tafsir tauhid al-ibadah wa ma'na la ilaha illallah. Min khilal al-ayat wa ad-dalil al-hadith al-madhkur fi hadha al-bab nata'arraf 'ala haqiqat tauhid al-ibadah wa 'ala ma'na la ilaha illallah. Wa bimadha بعث النبي صلى الله عليه وسلم وبعث المرسلون وفي أي شيء وقع الخلاف بين رسل الله وبين أقوامهم الذين كذبوا. نتعرف ذلك من خلال هذه النصوص. الآية الأولى قول الله تعالى قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. يقول الله لنبيه قل لهؤلاء الذين يكذبون من المشركين إني نهيت أن نعبد الذين تدعون من دون الله. بماذا أمر وبماذا نهي صلى الله عليه وسلم حتى يخالف هؤلاء المشركين؟ أمر بأمر ونهي عن أمر. أمر بماذا؟ أن أعبد الذي قل إني نهي عن أن أعبد الذين تدعون من دون الله إلا الله تبارك وتعالى. كل ما سوى الله نهي عن عبادته صلى الله عليه وسلم. وأمر بماذا؟ وأمرت أن أسلم لرب العالمين. إذن يأمر الله نبيه أن يقول للمشركين إنه نهي عن الشرك في العبادة وعن وأمر بماذا؟ بإفراد الله بالعبادة، أن يسلم لرب العالمين أي أن يخلص ويوجه وجهته وقلبه ويسلم لله تبارك وتعالى، وهذا هو توحيد العبادة. ثم الآية التي تليها: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. يخبر الله عن إبراهيم أنه قال لأبيه المشرك ولقومه المشركين إنني براء مما تعبدون إلا، كل الذين تعبدونهم إنني براء منهم إلا واحد الذي فطرني وهو الله. وهذه الآية هي معنى لا إله إلا الله. الآية هذه تبين مقصود دعوة خليل الله إبراهيم إمام الحنفاء، وتبين معنى لا إله إلا الله. إنني براء مما تعبدون مثل ماذا؟ لا إله إلا الذي فطرني إلا الله. فبعث محمد صلى الله عليه وسلم بما بعث به إبراهيم وجميع رسل الله. قال وقوله، وهذه الآية فيما حكى الله عز وجل عن قوم عاد لنبيهم هود. قالوا أي عاد، قالوا أجئتنا يا هود لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. يقول قوم هود لهود أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر نترك ما كان يعبد آباؤنا. إذن بماذا جاء هود عليه السلام؟ جاء بأن لا يعبد إلا الله، أن تترك عبادة كل ما سوى الله، وهذا معنى ماذا؟ لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ثم قال وقوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. العروة الوثقى فسرها بعض السلف في أحد تفسيرات للعروة الوثقى، قال لا إله إلا الله. من الذي استمسك بلا إله إلا الله؟ من حقق أمرين: كفر بالطاغوت وآمن بأن الله هو الحق. الكفر بالطاغوت ما هو؟ هو البراءة من عبادة غير الله واجتناب عبادتها هذه المعبودات واعتقاد بطلانها. ثلاثة أشياء يدخل في الكفر بالطاغوت: أن تبرأ من عبادة غير الله وتجانبها وتعتقد بطلانها. وهذه كلها الأمور تفهم من الآية التي ذكرت بعد هذا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وفي آية الباطل، وأن ما يدعون من دونه الباطل، فالله هو الإله الحق وكل ما سواه باطل. ثم أورد هنا في الآيات إنهم كانوا، أي كفار قريش، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. كانوا إذا أمروا بلا إله إلا الله، إذا قيل لهم قولوا لا إله إلا الله، يستكبرون ينكرون هذا المعنى. لماذا؟ لتتمة الآية: أئنا تاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فإذا ماذا فهموا من لا إله إلا الله؟ فهموا منها أنها تأمرهم بماذا؟ تأمرهم بأن يتركوا عبادة غير الله. إذن ما مقتضى لا إله إلا الله؟ أن يعبد الله وحده ويكفر بما دونه. وهذا المقتضى جاء صريحا في حديث ابن عمر. نحن نقدم بين الآيات من أجل الاختصار، يعني نذكر الشاهد نربط بين الأدلة. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه. وهذا مقتضى لا إله إلا الله. لذلك في الرواية الأخرى بني الإسلام على خمس إيش يقول؟ شهادة لا إله إلا الله، فهذا مقتضى لا إله إلا الله. طيب ما معناها؟ قبل أن نذكر معناها بقي الآية: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. هذا كذلك من قول المشركين، لما أمروا بلا إله إلا الله، لما بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم أنكروا دعوته ولم يؤمنوا. لماذا؟ بيّنوا هذا ذلك في هذه الآية. لماذا لم يؤمنوا؟ لماذا استكبروا؟ بماذا خالفوا محمدا صلى الله عليه وسلم؟ أجعل الآلهة إلها واحدة. هم يريدون عبادة الله وعبادة غير الله، فمحمد بعث عليهم صلى الله عليه وسلم، بعث بماذا إليهم؟ بأن يجعل الإله واحدا، ألا يعبد إلا الله، وأن يكفر بكل هذه الآلهة. إذن هذا مقصود بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو توحيد العبادة، وبهذا التوحيد بعث صلى الله عليه وسلم بتوحيد العبادة. طيب ما معنى لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله هذه الجملة مكونة من كلمات: لا النافية للجنس بالنحو يقال عنها، إلها اسمها اسم لا النافية للجنس، لا النافية للجنس يكثر تقدير خبرها، يعني خبر لا النافية للجنس كثيرا ما يكون مقدر لا يكون ظاهرا، وهذا كثير. حتى يقول ابن مالك: وشاع في ذا الباب، هذا لطلبة العلم يعني من باب التوثيق حتى يكون لهم حجة على أهل البدع، وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر، يعني شاع في باب لا النافية للجنس إسقاط خبرها. طيب ما خبرها؟ خبرها بحق أو حق. من أين أخذنا؟ من الآية التي ذكرناها آنفا: ذلك بأن الله هو الحق. إذا لما نقول لا إله بحق إلا الله أو لا معبود بحق إلا الله، أيها السلفي من أين أخذت كلمة بحق؟ أخذتها من القرآن، لم تأتي بها من كيسك، ما أتينا بها من كيسنا، بل من قول الله: ذلك بأن الله هو الحق. إذن لا إله بحق إلا الله. الإله في اللغة هو المعبود مع المحبة والتعظيم، المعبود حبا وتعظيما، هذا تعريف الإله. إذن لا معبود بحق إلا الله، هذا معنى الإله. لها ركنان، هذا أمر ثالث. ذكرنا معنى لا إله إلا الله، ذكرنا مقتضى لا إله إلا الله، سنذكر ركني لا إله إلا الله. لها ركنان هما النفي والإثبات. هذه الأمور مهمة لكم في حياتكم وفي علمكم، وكثير منها سيأتي في الاختبار الذي ما بشرناهم به في نهاية الدورة. لا إله إلا الله لها ركنان: لا إله نفي، إلا الله إثبات، لا بد فيها من ركنين: الإثبات والنفي. ماذا تنفي وماذا تثبت؟ أتعبنا الشيخ ميزان. ماذا تنفي وماذا تثبت؟ تثبت تنفي استحقاق، تنفي استحقاق الألوهية عن غير الله وتثبته لله وحده. إذن نقول للا إله إلا الله ركنان: نفي وإثبات. نفي استحقاق الألوهية عن غير الله وإثباته الله وحده. وبهذا يتضح إن شاء الله معنى هذا الباب وما يتصل به. نأخذ الباب الثالث إن شاء الله. حضرت رحمة الله سبحانه وتعالى. kemudian باب berikutnya dari ayat-ayat dan hadis itu kita akan mengetahui dalam ayat atau dari ayat dan hadis yang akan disebutkan hakikat ibadah dan apa makna la ilaha illallah dan dengan apa Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul dan dalam masalah apa terjadi perselisihan antara para rasul dengan kaum-kaum mereka. Ayat yang pertama, Allah Azza wa Jalla berfirman: "Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah Lamma ja'ani al-bayyinatu min Rabbi wa umirtu an uslima li Rabbil alamin. Mana ayatnya secara keseluruhan? Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya aku dilarang untuk beribadah kepada apa yang kalian seru selain Allah Subhanahu wa taala ketika telah datang bukti kepadaku dari Rabbku, dan aku diperintahkan untuk berserah hanya kepada Allah Rabbul alamin. Ini dalam surat Ghafir ayat 66. Hadirin rahmat Allah azza wa jalla, perhatikan ayat ini. Qul inni nuhitu an a'buda alladzina tad'una min dunillah. Katakan ya Muhammad kepada orang-orang musyrikin. Perhatikan di sini, dengan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah dan dengan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini diperintah dengan suatu perkara, dilarang dengan suatu perkara. Apa larangan itu? Larangan untuk beribadah kepada Tuhan-Tuhan yang diseru selain Allah Subhanahu wa taala. Dan apa dengan apa diperintah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Illallah. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pada ayat wa umirtu an uslima li rabbil alamin. Dan aku diperintahkan untuk berserah kepada Rabbul alamin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu perintah, yaitu berupa ibadah dan larangan untuk berbuat kesyirikan. Diperintahkan mengesakan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan hati ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia hakikat dari al-ibadah. Kemudian ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un." Mana ayat ini? Ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya yang musyrik, demikian juga kaumnya, aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah kecuali dari yang menciptakan aku, itu Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang akan memberi aku petunjuk dan dijadikan dia kalimat itu kalimat yang tetap pada keturunannya agar mereka kembali kepadanya. Ini dalam surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Hadirin rahmati Allah azza wa jalla. Idh qala Ibrahim. Di sini apa? Di sini Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang Ibrahim yang berkata kepada bapaknya musyrik. Apa itu? Innani bara'um mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah kecuali hanya satu. Siapa yang satu itu? Yang menciptakan aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini terkandung makna apa? Makna la ilaha illallah. Dan ayat ini menjelaskan maksud dari dakwahnya Ibrahim. Apa tujuannya Ibrahim dalam berdakwah? Yaitu maksudnya adalah menegakkan kalimat la ilaha illallah. Dengan ini pula Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah mengutus Ibrahim dengan kalimat itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diutus dengan kalimat itu, demikian juga seluruh para rasul. Ayat yang ketiga. Apa firman Allah azza wa jalla tentang kaum 'Ad? Allah azza wa jalla berfirman, "Wa qalu aw qalu ajitana lina'budallaha wahdah wa nadhara ma kana ya'budu abauna." Dalam surat A'raf ayat 70. Mereka berkata, kaumnya, yaitu 'Ad, berkata kepada Hud, "Ajitana, apakah engkau datang untuk memerintahkan kami untuk beribadah hanya kepada Allah semata dan meninggalkan apa-apa yang telah disembah oleh bapak-bapak kami?" Perhatikan ayat ini para hadirin rahmatullah azza wajalla. "Ajitana ya Hud, apakah engkau mendatangi kami wahai Hud?" Tentunya mengajak kami beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. "Wa nadhara ay taraka," meninggalkan, yaitu meninggalkan seluruh peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Nabi Hud alaihi salatu wasalam, Hud datang mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah, dan ini makna dari la ilaha illallah. Kemudian ayat yang berikutnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 256, Allah azza wa jalla berfirman, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam fisam laha. Barang siapa yang kafir kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kokoh. Perhatikan para hadirin dirahmati Allah azza wa jalla. Al-urwatul wuthqa maknanya disebut oleh sebagian para ulama kita yaitu berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah. Perhatikan, siapa yang berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah, maka dia harus memiliki dua perkara. Harus dia mewujudkan dua hal. Yang pertama, kufrun bitaghut, kafir kepada sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua apa? Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seorang kafir kepada taghut? Dengan berlepas diri dari peribadatan kepada selain Allah. Satu. Yang kedua, menjauhi peribadatan kepada selain Allah. Kemudian yang ketiga, meyakini kebatilan Tuhan-Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari ayat ini, ya, kita pahami juga dengan ayat yang lain dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلِ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ada juga huwal batil. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala, dialah Tuhan yang hak. Apa-apa yang disuruh selain Allah subhanahu wa ta'ala lah batil semuanya. Dan Allah azza wa jalla maha tinggi lagi maha besar. Allah subhanahu wa ta'ala dialah ilah yang hak, selain Allah subhanahu wa ta'ala lah sesembahan yang batil. Kemudian ayat berikutnya, Allah azza wa jalla berfirman, innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaqulun a inna la tariku alihatina li sya'irin majnun, dalam surat As-Saffat ayat 35 sampai 36, yang artinya sesungguhnya mereka apabila diajak mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka ingkar, mereka sombong sambil berkata, apakah kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami gara-gara tukang syair yang gila itu? Perhatikan para hadirin dirahmati Allah azza wa jalla, innahum kanu, siapa mereka ini? Yaitu kufar Quraisy, orang kafir Quraisy. Ketika diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan mengucapkan la ilaha illallah, mereka mengingkari maknanya. Dan mereka mengatakan apa? A inna la tariku alihatina, masa kami tinggalkan Tuhan-Tuhan kami gara-gara Muhammad tukang syair yang gila tersebut? Maka dari sini dipahami bahwasanya hendaklah meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Inilah dia tuntutan dan konsekuensi dari kalimat tauhid la ilaha illallah, yaitu jangan beribadah melainkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengingkari Tuhan-Tuhan sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu ini tuntutannya terdapat juga dengan jelas di dalam hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Tentu beliau di sini mengedepankan atau mendahulukan hadis ini karena ada korelasi yang sangat kuat. Yaitu apa? Disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun atas lima dasar. Yang pertama apa? "Ala an yu'badallah wa yughfar bima dunahu." Dasar yang pertama, beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kafir kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, kemudian berhaji, kemudian berpuasa Ramadan. Hadisnya sahih dalam Sahih Muslim. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Maka makna ini persis sama dengan makna dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian ayat berikutnya, Allah azza wa jalla berfirman, "Aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un 'ujab." Dalam surat Shad ayat yang kelima. Apakah dia datang untuk menjadikan tuhan-tuhan yang banyak ini menjadi satu tuhan saja? Sungguh ini adalah sesuatu yang mengherankan. Sungguh ini ajakan yang aneh. Perhatikan para hadirin rahmat Allah azza wa jalla. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dan berdakwah, diingkari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kenapa mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida? Masa Muhammad ini mau menjadikan Tuhan yang banyak ini hanya menjadi satu? Mereka mau beribadah separuh kepada Allah, separuh pula kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW diutus untuk mendakwahkan ibadah itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Di samping itu harus kafir kepada Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dia maksud dan tujuan terbesar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul, lebih lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun makna la ilaha illallah ini terdiri dari nafyun. Ya, la ilaha illallah. La ini huruf nafi lil jins, meniadakan segala macam jenis ketuhanan tentunya. Ya. Perhatikan para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. La nafi lil jins. Datang berikutnya ilah. La ilaha ini isimnya. Ya. Keterangan apa yang ditiadakan. Dan tentu khabarnya, berita dari yang ditiadakan itu tidak disebutkan. Sering disembunyikan, tidak disebutkan. Karena apa? Karena maknanya sudah jelas. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam ya, Ibnu Malik dalam Alfiyahnya, telah terkenal ya, la nafi itu isqat khabariha, dibuang atau dihilangkan khabarnya, tidak disebutkan khabarnya. Karena apa? Karena maknanya atau khabar itu nampak jelas dalam konteks dan dalam makna kalimat tersebut. Khabarnya la ilaha, tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan yang apa? Khabarnya adalah hak. Atau bihak. Ya. Tidak ada Tuhan yang hak. Atau tidak ada Tuhan yang berhak. Untuk diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan para hadirin rahmat Allah azza wa jalla. Ya. Seorang alim yang salafi atau seorang sunni salafi. Nanti ditanya sama orang. Kenapa mengatakan tidak ada Tuhan yang hak? Dari mana ngambil ini? Katakan kita ambil bukan dari saku kita, bukan pula dari tas kresek kita, tetapi kita katakan kita ambil dari Sharihul Quran, Quran yang sangat jelas dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam dua surat para jemaah. Suratul Hajj, demikian juga surat Luqman. Dzalika bi'annallaha huwal haq. Dzalika bi'annallaha huwal haq. Wa anna ma yad'una min dunihil batil. Ayat yang satu, wa anna ma yad'una min duni huwal batil. Dialah Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang hak. Apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dia adalah yang batil semuanya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi makna ilah secara bahasa al-ma'budu hubban wa ta'dhiman. Arti ilah itu apa? Yang disembah penuh dengan kecintaan dan penuh dengan pengagungan. Ini makna dari ilah. Kemudian, poin yang ketiga, la ilaha illallah memiliki dua rukun, dua pondasi utama. Yang mana ini sangat penting kita perhatikan dalam kehidupan kita. Sebab la ilaha illallah tidak akan benar, tidak akan tepat memainkan dengan memperhatikan dua pondasi ini. Yang pertama an-nafyu, peniadaan, yang kedua adalah al-itsbat, penetapan. La ilaha nafyun. Illallah adalah isbat. Tidak ada Tuhan yang hak. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi. Ini adalah nafi. Kemudian, illallah yang berhak hanya Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah isbat. Maka kedua rukun ini mesti ada. Ya. Apa yang kita tetapkan harus kita ketahui. Apa yang kita tiadakan juga harus kita ketahui. Dari sini kita mengetahui bahwasanya peniadaan ini apa? Meniadakan keberhakan untuk disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Selain Allah tidak memiliki hak. Dan kita tetapkan peribadatan itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dengan kita memahami ini, maka kita mengambil manfaat dari kalimat la ilaha illallah. Dan demikian jelaslah makna dari la ilaha illallah. Ini masih ronda pertama, jangan lemas-lemas para jemaah. بسم الله. الباب الثالث في شروط لا إله إلا الله. لا إله إلا الله مفتاح الإسلام كما تعلمون، وهي مفتاح دار السلام جنة الله تبارك وتعالى. هذه الكلمة لها شروط هي حقوقها الواجبة لها. يجب للا إله إلا الله سبعة أمور. لا تنفع لا إله إلا الله صاحبها حتى يحققها جميعها. يحقق سبعة أمور دل عليها الكتاب والسنة، وهي أي هذه الشروط: للا إله إلا الله كأسنان المفتاح للمفتاح، لا إله إلا الله مفتاح الجنة، كلنا يطلب الجنة، وكثير من المسلمين يظن أنه بمجرد قوله للا إله إلا الله يدخل الجنة، والذي دل عليه الكتاب والسنة أن لا إله إلا الله لا تنفع إلا بأمور تكمل وتحقق بها لا إله إلا الله حقيقة. لا إله إلا الله مفتاح الجنة، هذا مفتاح له أسنان، هذه أسنان إذا انكسر واحد منها ندخل المفتاح، يفتح ولا ما يفتح؟ ما يفتح. كذلك لا إله إلا الله لا تفتح بدون أسنانها. لذلك قيل لأحد السلف: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى. قيل له: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى. قال: ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح يقول له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. مفتاح مكسور بعضه أو سن منه أو ملتوي هكذا لا يدخل ولا يفتح، فكذلك لا إله إلا الله. هذه الشروط سبعة كما بين أهل العلم. أولها العلم، العلم بمعنى لا إله إلا الله. ما معناها؟ لا معبود بحق إلا الله، لا بد أن يعلم المسلم هذا المعنى أولا، ثم اليقين يوقن بهذا المعنى أنه لا معبود بحق إلا الله، ثم حين نطقها يخلص لله في نطقها، لا ينطق بهذه الكلمة رياء كحال المنافقين والعياذ بالله، يقول لا إله إلا الله، يقول أسلمت ولكنه لم يسلم لأنه قالها مرائيا منافقا. الشرط الثالث الإخلاص، ثم الصدق في قولها، أن يصدق في قولها، بمعنى هو قالها بلسانه يجب أن تكون موجودة في قلبه، فيصدق لسانه قلبه، بخلاف حال المنافقين، المنافق يقولها بلسانه ولكنها غير موجودة هنا، غير موجودة في قلبه. الشرط الخامس المحبة، محبة ما دلت عليه لا إله إلا الله، وعلى أي شيء دلت؟ دلت كما قلنا على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، فلا بد أن يحب هذا المعنى، يحب التوحيد، يبغض الشرك، يحب ذكر التوحيد، يحب سماع التوحيد، يحب حضور دروس التوحيد، يحب أن يشيع التوحيد في الناس، يكون التوحيد هذا أكبر همه، دائما يفكر في التوحيد، كيف يعلم التوحيد، كيف ينشر التوحيد، كيف يحقق التوحيد، كل هذه من معاني محبة لا إله إلا الله. الشرط السادس القبول، أن يقبل لا إله إلا الله. ما معنى هذا؟ الآن يأتي إنسان غير مسلم فندعوه للا إله إلا الله، ندعوه للإسلام، ندعوه لشهادة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، فيقتنع في داخله، يوقن بأنه لا معبود بحق إلا الله، وأن محمد هو خاتم النبيين، وأنه رسول من عند الله يجب اتباعه، لكنه لا يدخل في الإسلام، لا يدخل، يقتنع أنه صحيح الإسلام دين حق، وأن لا إله إلا الله معناه حق، لكنه لا يدخل في الإسلام. هذا ماذا حصل له؟ لم يحقق شرط القبول، فلا يكون مسلما، لا يكون مسلما. مثل من؟ أبي طالب، بارك الله فيكم، أبو طالب أيقن في قلبه بأن محمد النبي من عند الله، وأن ما جاء به الحق، لذلك قال في قصيدته: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. كان يقر في داخله لكنه لم يقبل هذا المعنى، لم يدخل في الإسلام كما سيأتي معنا. الشرط السابع الانقياد. هذا الإنسان الذي مثلنا به الآن قبل الإسلام، قال لا إله إلا الله وقال أنا أسلمت، لكنه لما قال لا إله إلا الله لم يعمل بها. وهذا كثير في بعض من في من يقول لا إله إلا الله، والله المستعان. أناس يقولون لا إله إلا الله ويقول أنا مسلم، كثير منهم، لكنه ماذا يقول؟ لا إله إلا الله بقوله بلسانه وينقضها بفعله، لا ينقاد للا إله إلا الله. يعني يقول لا إله إلا الله ويعبد غير الله، يقول لا إله إلا الله ولا يعمل بمقتضيات لا إله إلا الله. فهذا لم يحقق شرط الانقياد لمقتضى لا إله إلا الله. هذه شروط السبعة دل عليها جملة من النصوص نمر عليها سريعا من باب بيان الشروط. الآية الأولى يقول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا شرط ماذا؟ العلم. أين أهل اليمين الذين نريدهم غدا؟ العلم. طيب الآية الثانية ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه الآية هي الأصل في شرط المحبة، وهي التي يذكر أهل العلم، والدلالة فيها يعني مضمنة في الآية، أن الموحدين أعرضوا عن شرك المشركين في المحبة وأفردوا الله بالمحبة فحققوا شرط المحبة، لكن لم يذكر في الآية لا إله إلا الله، لكنها مفهومة من سياق الآية. الآيات التي تليها إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. هذه الآية من يعرف على ما دلت من الشروط؟ من الشيخ غششكم لكن من سمع الكلام؟ القبول، يستكبرون لا يقبلون قول لا إله إلا الله، يستكبرون عن قولها. طيب ثم ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، هذا شرط الانقياد. يسلم يعني يخلص لله في حياته، يسلم فعل مضارع، يسلم دائما وجهه إلى الله، وهو محسن أي متبع لمحمد صلى الله عليه وسلم. هذه الآية من الأدلة على شرطين قبول العمل الصالح، الإخلاص والمتابعة. حري بطالب العلم أن يعتني بالأدلة التي تجمع له الشروط والأقسام والأركان، يعني كل الأركان في آية واحدة. هذه الآية اقبض عليها واحفظها حفظا جيدا لأنها تجمع لك العلم. هذه الآية اشتملت على شرطي العمل الصالح، وهي أيضا دليل على ماذا؟ على شرط الانقياد. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، شرط العلم واضح. الحديث التالي حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. شرط ماذا؟ اليقين. عن عتبان بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار، شرط الإخلاص. عن أنس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، شرط ماذا؟ الصدق. فهذه النصوص اشتملت على الشروط السبعة، لا بد أن تحفظها يا طالب العلم. إذن يا سلفي، حتى ما يظن بعض الناس يقول أنا ليس طالب علم، لا، كل سلفي لابد يعرفها هذه الأمور. أيام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء وفي الأجيال التي تلته كان يحفظها الصغير والكبير. كل مسلم في في في في, في نجد عامي وغير عامي يقرأ ما يقرأ، يكتب ما يعرف يكتب، كان يعرف هذه الأمور، يعرف معنى لا إله إلا الله، ركني لا إله إلا الله، مقتضى لا إله إلا الله، شروط لا إله إلا الله، كلها أمور ذكرناها اليوم، هذه لا بد من ضبطها ومعرفتها. طيب آخر شيء نختم به الدرس، هذه الشروط جمعت، البيت يحفظه كثير منكم، لكن حتى تحفظه من لم يحفظه فليحفظه. جمعت الشروط السبعة: علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. هذه الشروط السبعة اشتمل عليها هذا البيت، إذا يعني حفظته يجمع لك هذه الشروط. ونقف إن شاء الله عند الباب الرابع، وجزاكم الله خيرا، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على إتمام هذا الكتاب، وصلى الله وسلم على نبينا. Hadirin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, masuk kita ke bab ketiga. Maka yang tidak ikut malam ini sangat rugi. Hadirin rahmat Allah azza wa jalla, yaitu syurut la ilaha illallah. La ilaha illallah merupakan kunci Islam dan kunci surga. Yang mana kalimat ini memiliki syarat. Syarat itu hakikatnya adalah hak-hak la ilaha illallah yang wajib ditunaikan ketika kita mengucapkan la ilaha illallah. Yang mana yang wajib untuk diyakini dalam mengucapkan la ilaha illallah ada 7 perkara. Yang mana ketika 7 perkara ini tidak ditunaikan dan tidak dilaksanakan, maka yang mengucapkan la ilaha illallah tidak mendapatkan manfaat dari kalimat tersebut. Hal ini telah ditunjukkan oleh dalil-dalil Al-Quran maupun dalil-dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana syarat la ilaha illallah ini diibaratkan seperti apa? Gigi terhadap kunci ini. Ya, setiap kunci memiliki gigi. Siapa saja yang mencari surga, yang menginginkan surga, ya, dan banyak atau rata-rata dan semua kaum muslimin menginginkan surga, mereka ketika menginginkan surga berkeyakinan dengan sekedar mengucapkan la ilaha illallah akan memasukkan mereka ke dalam surga. Perhatikan para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang telah dibuktikan dan ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah bahwasanya seorang tidak akan masuk ke dalam surga melainkan dengan mewujudkan dan melaksanakan syarat-syarat tersebut. Perhatikan gigi kunci ketika dia terputus atau dia bengkok, maka apa? Tidak mungkin kita akan bisa masuk dan membuka pintu tersebut. Demikian juga kalimat la ilaha illallah, tidak mungkin kita akan dibukakan surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa kita mendatangkan syarat-syarat tersebut. Oleh karena itu telah dikatakan kepada sebagian ulama salaf, bukankah la ilaha illallah kunci surga? Apa jawabannya? Benar, la ilaha illallah itu kunci surga. Tetapi ingat bahwasanya setiap kunci itu pasti memiliki gigi-gigi. Ketika engkau datang membawa kunci yang sempurna giginya, engkau akan dibukakan. Tetapi ketika engkau datang membawa kunci yang tidak sempurna giginya, maka bagaimana mungkin engkau dibukakan pintu tersebut? Perhatikan para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kita akan ambil bukti-bukti yang menjelaskan syarat ini, baik dalil dari Al-Quran maupun dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana syarat dari la ilaha illallah telah dijelaskan oleh para ulama kita, ada 7 syarat. Yang pertama adalah al-ilmu, mengetahui. Apa arti ilmu ini apa? Mengetahui makna dari la ilaha illallah. Maknanya sudah kita sebutkan, la ma'budah haq atau la ma'budah bihaqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Makna ini harus kita ketahui. Kemudian datang berikutnya al-yaqin, yakin. Apa arti dari syarat ini? Meyakini kandungan makna dari la ilaha illallah. Benar-benar kita yakini la ilaha illallah itu berarti memang tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Selain Allah adalah batil. Kemudian datang berikutnya syarat yang ketiga, yaitu al-ikhlas. Ketika kita mengucapkannya, mesti dengan penuh keikhlasan, dengan berangkat dari dorongan hati, bukan karena riya, ingin dilihat oleh orang, ingin dipuji oleh orang, seperti orang-orang munafikin yang mengatakan aku sudah Islam, tetapi apa? Islamnya tidak masuk dan tidak merasuk ke dalam jiwanya. Kemudian datang syarat yang keempat, as-sidqu, jujur dalam mengucapkannya. Artinya apa? Seorang ketika mengucapkannya dengan lidahnya, maka kalimat ini mesti masuk pula ke dalam hatinya, meyakini maknanya, ya, sehingga lidahnya ini dibenarkan oleh hatinya. Berbeda keadaannya orang-orang munafikin, yang mana mereka mengucapkan, ya, kami beriman di lidahnya, tetapi hatinya tidak beriman. Kemudian mengimani, ya, Allah subhanahu wa ta'ala ada, tetapi hatinya tidak mengimani hal tersebut. Kemudian yang kelima, al-mahabbah, cinta. Apa makna cinta ini? Mencintai kandungan dari la ilaha illallah. Mencintai apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berupa ifradullah, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan seluruh macam bentuk ibadah. Kita cintai itu. Kemudian kafir kepada sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mencintai orang bertauhid, mencintai orang mempelajari tauhid, kemudian mencintai kajian-kajian tauhid, kemudian menyebarkan tauhid di tengah-tengah manusia, dan terus-menerus memikirkan tentang tauhid, memikirkan bagaimana caranya untuk menyebarluaskan tauhid. Ini dia konsekuensi dan makna dari cinta tersebut. Kemudian syarat yang keenam, al-qabul, menerima. Bagaimana? Suatu contoh, ada seorang kita tawarkan untuk masuk ke dalam Islam. Tawarkan untuk mengucapkan syahadah. Dalam hatinya dia benarkan bahwasanya inilah agama yang benar. Bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita bawakan dalil-dalil sehingga dia itu merasa puas. Tetapi apa? Dia tidak mau masuk Islam. Dia yakini Islam benar, tetapi tidak mau masuk Islam. Dia tidak menerima. Maka ini tidak menjadikan dia masuk ke dalam Islam meskipun hatinya menerima. Karena apa? Dia kekurangan syartul qabul, syarat menerima tersebut. Seperti apa yang terjadi pada Abu Talib. Bagaimana dia membenarkan ajaran Nabi SAW? Sebagaimana dalam syair yang diungkapkan, sungguh aku telah mengetahui bahwasanya agamanya Muhammad itulah agama yang terbaik. Sekiranya aku tidak takut celaan dari kaum-kaumku, ya, dan ocehan dari kaum-kaumku, niscaya engkau akan melihat aku untuk membelanya, engkau melihat aku akan menerimanya dengan terang-terangan. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian syarat yang kelima, al-inqiyad, manut, patuh. Seorang yang sudah kita contohkan tadi, misalkan dia menerima, ya, Islam, dan dia masuk ke dalam Islam, tetapi ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak mengamalkan tuntutannya. Dia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh la ilaha illallah. Dan ini tentu banyak sekali di tengah-tengah kaum muslimin yang mengucapkan la ilaha illallah, tetapi apa? Di saat itu pula dia membatalkannya dengan perbuatannya. Dia tidak patuh. Dia melaksanakan kesyirikan. Dia beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak melaksanakan tuntutan-tuntutan tauhid. Maka ini belum dikatakan dia taat atau manut atau nurut. Tentu, ya, semuanya ini telah ditunjukkan oleh nas-nas dalil dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi SAW. Jadi inilah dia tujuh syarat tersebut. Pertama, kita perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Muhammad ayat 19. Allah azza wa jalla berfirman, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ketahuilah, ilmuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan minta ampunlah engkau terhadap dosa-dosamu, demikian juga bagi kaum mukminin dan kaum mukminat. Di sini fa'lam syarat al-ilmu, mengetahui maknanya. Dalil berikutnya, firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Sebagian manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai sekutu-sekutu Allah, mereka mencintai sekutu tersebut seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang beriman lebih cinta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini diambil syartul mahabbah, syarat cinta, dan kandungannya sangat nyata dan sangat jelas. Maka orang beriman berpaling dari kecintaannya orang-orang musyrikin dan cintanya penuh hanya kepada Rabbul Alamin Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang ketiga, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaqulun a inna latariku alihatina li sya'irin majnun bal ja'a bil haqqi wa saddaqal mursalin innakum ladza'iqul adzabil alim wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun illa ibadallahil mukhlasin. As-Saffat ayat 35 sampai 40. Allah azza wa jalla berfirman, mereka orang-orang musyrikin ketika dikatakan kepadanya, ucapkanlah la ilaha illallah, mereka itu sombong dan mengatakan, masa kami meninggalkan Tuhan-Tuhan kami gara-gara tukang syair yang gila. Perhatikan dalam ayat ini, syartu al-qabul, menerima kalimat tersebut dan kandungannya. Kemudian ayat yang keempat, Allah azza wa jalla berfirman dalam surah Luqman ayat 22, wa may yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, barang siapa yang menyerahkan wajahnya hanya kepada Allah dan dia pun berbuat baik, maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang kokoh. Perhatikan para hadirin, di sini ada syarat apa? Al-inqiyad, patuh, nurut, manut. Bagaimana? Dia ikhlas hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupannya, dia berserah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menghadapkan wajahnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menghadapkan wajah kepada Allah, inilah dia adalah at-tauhid. Kemudian, wahuwa muhsinun, dan dia berbuat baik, artinya apa? Muttabi'un, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus dalam ayat ini ada dua syarat amal diterima. Ya, syartai qabulil amal, dua syarat diterimanya amalan. Yaitu yang pertama apa? Al-ikhlas, yaitu wa may yuslim wajhahu ilallah. Kemudian yang kedua, wa huwa muhsinun, berittiba. Para penuntut ilmu as-salafi, dan ingat semua salaf ini penuntut ilmu, tidak ada yang tidak menuntut ilmu. Perlu diperhatikan untuk menghafal ayat-ayat yang mengandung syarat-syarat, kemudian ayat-ayat yang mengandung hukum-hukum. Hadirin rahmatullah azza wa jalla. Kemudian dalil yang berikutnya. Hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia mengetahui bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, maka dia masuk surga. Ini syarat ilmu dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syarat berikutnya atau dalil berikutnya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di dalamnya dikatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. La yalqallaha bihima abdun, tidaklah seorang hamba bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala ghaira syakin fihima, tidak ada keraguan. Bertemu dengan Allah dengan bersaksi yang tadi tidak ada keraguan. Apa balasannya? Illa dakhalal jannah, melainkan pasti dia masuk surga. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ini syarat apa? Hah? Syartul yakin, ghairu syak, tidak ragu, berarti lawannya yakin. Kemudian hadis berikutnya, hadis Utsman radhiyallahu anhu, Ibn Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan yuwafi 'abdun yawmal qiyamah yaqul la ilaha illallah yabtaghi bihi wajha Allah illa haramallahu alaihi an-nar. Tidaklah seorang hamba yuwafi, ya, di sini disebutkan yuwafi, benar-benar dia melaksanakan syarat tersebut. Ya, lan yuwafi 'abdun yawmal qiyamah yaqul, yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bihi wajhallah, dia mengucapkan lailatul mencari wajah Allah. Mencari wajah Allah, melainkah Allah haramkan dia masuk ke dalam api neraka. Di sini ada syarat apa? Al-ikhlas. Kemudian hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'alan nar." Tidaklah seseorang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah dan bersaksi Muhammad utusan Allah sidqan min qalbihi, benar-benar jujur dari hatinya, ya, sanubarinya, melainkan Allah haramkan dia masuk ke dalam api neraka. Di sini ada syarat apa? As-sidqu. Maka hendaklah syarat-syarat ini dihafal para jamaah dermatullah azza wa jalla. Kita kembali ke sejarah sedikit. Di zamannya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi di Riyadh dan sekelilingnya, ya, yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, yang buta huruf, tidak buta huruf, ya, semuanya menghafal ini para jamaah. Semuanya mereka mengetahui apa makna la ilaha illallah, apa rukun la ilaha illallah, apa syarat la ilaha illallah. Semuanya mereka ketahui. Maka hendaklah ini sebagai dorongan kita, pendorong kita, support kita untuk mempelajari tauhid tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, telah disebutkan oleh sebagian, dikumpulkan syarat yang tujuh ini dalam bait syairnya, itu ilmun yaqilun wa ikhlasun wa sidukuka ma' mahabbatin wal qiyadun wal qabuli laha. Ini dia tujuh syarat tersebut. Maka berakhirlah jumpa kita pada kesempatan malam hari ini. InsyaAllah akan disambung besok malam para jamaah. Ingatkan bagi yang lainnya. Ya, ingatkan bagi yang lainnya. Terus, saya sendiri para jamaah mengambil banyak manfaat dari pengajian ini. Padahal tentunya kita membaca. Tetapi apa? Dari satu guru ke guru yang lainnya memiliki gaya yang khusus dan ilmu yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu kita ketahui ini adalah ilmu yang paling mulia. Cukuplah ini akan menambah iman kita para jamaah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita ambil pada kesempatan malam ini. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan beliau berdoa kepada Allah azza wa jalla agar Allah memberikan kita tambahan ilmu. Demikian mudah-mudahan kitab ini bisa selesai. Ya, kitab ini bisa selesai. Dan mudah-mudahan Allah azza wa jalla memberikan kita kesehatan semua dan menjaga kita dan tetap memberikan kita hidayah kepada tauhidnya. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mohon maaf atas segala kekurangan terutama saya sebagai penerjemah. Wallahu ta'ala ala wa alam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.